بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، melanjutkan kajian kita yang telah kita adakan beberapa pertemuan yang lalu. Insyaallah kita beberapa pertemuan ini akan membahas masalah tauhid, masalah usuluddin atau al-aqidah, yang mana pendahuluannya telah kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin. Dan insyaallah sebagaimana telah kita sebutkan bahwa tauhid untuk memudahkan pemahamannya maka dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah, rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah, dan yang ketiga apa? Tauhid al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk tauhid rububiyah maka cara melihatnya, mengenal tauhid rububiyah adalah dengan apa? Mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, pengatur, dan dia hanyalah satu yang berkuasa. Kemudian huwar razzaq, dialah yang maha pemberi, mengatur alam dan sebagainya, yang menurunkan hujan. Inilah tauhid rububiyah. Dan sudah kita katakan bahwa tauhid ini, kendati pun dia itu orang ateis yang menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki agama, tidak memiliki Tuhan, tapi sebenarnya di hati itu kecil mereka apa? Pasti meyakini akan adanya Tuhan. Oleh karena itu, walaupun sebenarnya pembahasan atau membantah orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan ini penting juga, akan tetapi karena sebagian besar kaum muslimin di Indonesia adalah kaum muslimin, maka hal seperti ini dan semuanya sudah paham akan Rabb, bahwa ada Allah, ada Tuhan. Maka kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah memiliki beberapa nama di dalam kitab-kitab, di dalam kitab-kitab orang terdahulu. Di antaranya adalah apa? Yang pertama adalah tauhid uluhiyah ini. Tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah, karena berhubungan dengan Rabb. Ada juga disebut tauhid al-ibadah. Tauhid al-ibadah. Ya, tauhid al-ibadah. Kemudian ada lagi namanya tauhid af'al. Tauhid af'alul ibad. Tauhid af'alul ibad. Af'al artinya kerja pekerjaan atau perbuatan-perbuatan hamba. Karena apa? Tauhid af'al ibad ini berkaitan dengan bagaimana seorang hamba menyembah Rabbnya, menyembah Allah. Ya. Tauhid uluhiyah, ilahiyah, al-ibadah, af'al ibad. Ada juga yang disebut tauhid al-qasdu, kal-qasdi wal-ma'rifah. Tauhid al-qasd, yaitu yang dimaksudkan yaitu Allah. Allah alam nisab. Dan sebenarnya masih ada penamaan yang lainnya. Baik, ini pendahuluan tentang tauhid uluhiyah yang kita ulang karena sebagian baru hadir. Kemudian ketika kita sering mendengarkan di mana khutbah atau penyampaian ceramah yang masyhur sekali ayatnya, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Sebagaimana kita katakan bahwa liya'budun, menyembahku di sini, sebagian ahli tafsir mengatakan setiap kata u'budu atau ibadah di dalam Al-Quran bermakna apa? Wahidu, tauhid. Esakanlah aku, Al-Rab. Esakanlah Allah, tauhidkanlah Rab. Oleh karena itu banyak sekali ayat ini disebutkan, akan tetapi sangat sedikit sekali, sangat jarang sekali disebutkan tentang ibadah, kemudian tentang tauhid. Di antara ciri yang dimiliki oleh Ahlu Sunnah ketika membahas tauhid uluhiyah, tauhid yang berhubungan dengan ibadah kepada Rabb, adalah menyebutkan contoh-contoh yang ada di masyarakat. Adapun kelompok-kelompok yang menyimpang, maka kendatipun mereka belajar tauhid uluhiyah, akan tetapi apa, ternyata mereka toh masih banyak yang jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena ketika membahas masalah tauhid, mereka tidak menyebutkan contoh-contohnya. Di suatu daerah di Sumatera ada masjid yang mana sejarahnya masjid itu didirikan atas meninggalnya satu kiai besar. Maka salah satu muridnya berkata, "Kita alirkan perahu, di atasnya ada mayat kiai kita ini. Kemudian di mana dia berhenti, di tepi sungai mana dia berhenti, maka kita bangun masjid di situ." Kemudian dibangunlah masjid yang sangat besar di sana. Kemudian ada kuburannya di sampingnya. Kemudian, dan ternyata di situ apa? Di situ diziarahi sampai sekarang. Padahal pemerintah telah memasang apa di situ? Departemen Agama telah memasang dilarang nazar untuk kekuburan ini. Dilarang minta-minta, dilarang seperti ini. Pokoknya berisi masalah tauhid, larangan berbuat syirik, larangan berpuasa, nazar, berpuasa dan sebagainya untuk gara-gara kuburan ini. Jangan meminta di kuburan ini. Dipasang peringatan dari Departemen Agama di sana. Akan tapi apa yang terjadi? Di situ ternyata masih saja ada orang yang meminta-minta. Ya. Dan ini siapa yang salah? Maka yang salah sebenarnya adalah bagaimana ahli-ahli ceramah, yang tukang ceramah ini menyebutkan contoh-contoh konkret yang nyata di mana? Di masyarakatnya ketika membahas tauhid yang seperti ini. Mereka sudah banyak kali membahas bahwa inna syirka la zulmun azim, bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Akan tapi toh ternyata pengikutnya masih saja ada yang sesajian kepada kuburan, sesajian kepada sungai, sesajian kepada laut, penghuni laut. Jadi apa di sini letak perbedaan pengajaran tauhid ahli sunnah dengan pengajaran tauhid orang-orang menyimpang? Ahli sunnah menyebutkan contoh-contoh konkret di dalam pengajarannya, sehingga anak-anak yang awam sekalipun tahu bahwa ini haram, ini seperti ini, seperti ini. Ya. Kemudian ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus setiap umat itu seorang rasul yang mereka mengatakan kepada kaumnya, "Sembahlah Allah, tauhidkan Allah dan jauhilah taghut." Yang dimaksud dengan tauhid adalah segala sesembahan selain Allah. Kemudian ya ikhwah, kalau kita ingin mengetahui wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita lihat setiap orang pasti di akhir hayatnya akan mewasiatkan sesuatu kalau misalkan dia ingin atau merasa akan meninggal. Dan biasanya suatu wasiat itu adalah sesuatu yang betul-betul apa? Ya Budi, betul-betul dicintainya, betul-betul disukainya, dan betul-betul apa? Ya pokoknya diperhatikan sekali. Bukankah seperti itu? Maka orang yang cinta dunia, maka langsung saja dia mengatakan wasiat saya, harta saya untuk si fulan, rumah ini untuk si fulan. Atau misalkan jengkel kepada seseorang, pokoknya jangan kasih harta anak ini, harta saya ini kepada anak saya yang nomor satu. Padahal gak berhak ya, seperti itu. Karena dia nakal, misalkan seperti itu. Atau durhaka kepada orang tua. Ini yang diperhatikan. Begitu pula masalah kerajaan dan sebagainya. Wasiatnya raja, saya wasiatkan tahta saya ini kepada si fulan, si anu. Ini adalah wasiat. Akan tapi coba lihat bagaimana wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah akhir dari perkataannya, fal yaqra qawluhu ta'ala, maka hendaklah dia membaca firman Allah ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah ya Muhammad, kemarilah kalian wahai manusia, atlu ma harrama alaikum harrama rabbukum alaikum, saya akan membacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan untuk kalian. Janganlah kalian berbuat syirik kepada kepada Allah. Wa anda sampai perkataan wa ana hadza shirati mustaqim. Sampai perkataan dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Oleh karena itu pembahasan masalah tauhid ini sangat sangatlah penting. Kemudian ya ikhwah, ketika kita membahas masalah tauhid, maka kebalikan dari tauhid ini apa? Syirik. Kebalikan dari tauhid adalah syirik. Apa arti dari syirik ya Budiman? Budi atau Budiman? Budi ya, Budi. Arti syirik apa? Menyembah selain Allah. Seandainya orang ini tidak menyembah Allah, tapi cuma menyembah batu, dikatakan syirik atau kafir? Musyrik atau kafir? Kafir. Kenapa tidak dikatakan musyrik? Kenapa? Jadi seperti ini ya, dikatakan musyrik apabila dia ini menyembah Allah, kemudian dia juga menyembah selain selain Allah. Coba kita lihat kufar Quraisy. Bagaimana orang-orang kufar Quraisy zaman jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Mereka menyembah Allah atau tidak? Mereka menyembah. Mereka tawaf di Ka'bah, ya. Mereka tawaf di sana menyembah Allah tiap tahun. Kemudian mereka bernazar. Tapi selain dia menyembah Allah, dia juga menyembah yang lainnya. Inilah dinamakan syirik. Inilah dinamakan syirik. Oleh karena itu, jenis syirik ini bermacam-macam. Kemudian masalah syirik. Ketika kita bahas masalah syirik, jadi beribadah kepada selain Allah, ya, dan dia juga menyembah pada Allah. maka ancamannya sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa-dosa selainnya, liman yasha, terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Kalau orang berbuat syirik, maka apabila dia mati dalam keadaan syirik, walaupun dia mengaku bahwa dia ini muslim, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya dan dia kekal di dalam neraka kalau dia berbuat syirik dan tidak bertobat. Sedangkan orang yang berbuat zina atau berbuat dosa yang lainnya, minum khamr atau mencuri dan sebagainya, maka apabila dia mati, kemudian dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila dia ingin mengazabnya, Allah ingin mengazabnya, maka akan mengazabnya. Apabila dia tidak ingin mengazabnya, maka tidak akan mengazabnya. Akan tetapi orang yang berbuat dosa besar ini, dia tidak kekal di dalam, tidak kekal di dalam neraka. Pasti akan masuk surga. Ya, maka ini penting sekali kita pahami apa arti ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya, selain syirik, terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian, kalau misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah mencapai derajat kenabian itu mengatakan ini di firman kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan wajunubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah ya Allah kami, saya dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ini siapa yang berkata? Nabi Ibrahim. Ini Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Siapa lebih afdal? Kita apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, tentu saja Nabi Ibrahim. Tidak ada yang menyaingi posisi kedudukan para anbiya, para nabi. Seharusnya kita lebih takut akan terjatuh ke dalam perbuatan syirik ini. Bisa jadi Allah membolak-balikkan hati kita sehingga kita tidak lagi dalam keadaan beriman dan berbuat syirik. Oleh karena itu apa? Kita harus berhati-hati. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dia berdoa dalam satu riwayat. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang saya ketahui, wa astaghfiruka fi ma la a'lam, dan saya minta ampun terhadap perbuatan yang syirik yang saya lakukan yang saya tidak ketahui. Siapa yang mengucapkan doa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia mengajarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada umatnya untuk membaca doa ini agar terjauh dari perbuatan syirik. Dan ini terbukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhwafu alaikum syirka al-aswar, yang paling saya takutkan pada dari diri kalian adalah syirik yang kecil. Kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong? Kepada para sahabat yang langsung melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih afdal, kita atau para sahabat? Para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik orang manusia adalah yang hidup pada abadku atau zamanku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, murid-murid para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya. Ini menunjukkan apa? Para sahabat saja diperingatkan oleh Rasulullah SAW jangan sampai berbuat syirik. Apalagi apa? Maka kita harus berusaha untuk terjauhkan dari syirik ini. Pertanyaan Pak Irawan. Seandainya orang berbuat riya dengan orang yang membunuh berulang-ulang kali, sampai misalkan 1000 orang dibunuh, ini mana lebih besar dosanya? Dosa riya atau dosa syirik asgar? Dosa membunuh ini ataukah dosa syirik ini? Kalau misalkan kita sepakati ya, kalau seandainya riya dengan membunuh, apa? Mana parah? Riya lebih parah. Riya lebih parah daripada dosa membunuh. Karena cara nilai syirik. Syirik. Nah sekarang, kalau dia berulang kali membunuhnya, ratusan ribuan orang, mana lebih besar dosanya? Riya. Udi. Bunuh. Wahyu. Sama-sama, ya sama-sama besar ya. Dan juga para ulama mengatakan kalau dia ini riya, para ulama juga sepakat bahwa riya ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Oleh karena itu dia makan syirik asghar, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi dia min jumlati al-kabair. Dia termasuk dosa-dosa besar. Pak Tarno, jawabannya apa? Mana lagi parah? Allahu a'lam masalah ini ya. Tapi saya dapatkan perkataan dari salah seorang syekh, namanya adalah Syekh Abdul Aziz Rais, seorang ahli sunnah di Riyadh, Syekh ahli sunnah yang sangat masyhur. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Ilahiyah permasalahan ini. Jadi beliau mengatakan membunuh itu lebih besar, yang beribu kali ribuan orang dibunuh itu lebih besar daripada riya. Ya, intinya seperti itu. Akan tapi bukan berarti kita menyepelekan masalah riya. Ya. Ini apa? Sehingga orang-orang juga tidak menyepelekan membunuh, mencuri. Ada orang yang mengatakan, ibu kok gak sholat ya? Ada misalkan ibu-ibu jualan, ibu kok gak sholat atau gak pakai jilbab? Wah, yang penting di hati pak. Masya Allah, itu mendalam sekali. Yang penting di hatinya kan sudah beriman gitu ya. Subhanallah. Hati-hati, salah dalam masalah ini fatal ya. Mentang-mentang dia berkata saya beriman dan Allah akan masukkan seluruh orang yang beriman ke surga, dia tidak diancam masuk neraka. Ya. Dia tidak diancam masuk neraka. Oleh karena itu penting sekali kita bagaimana agar terjauh dari perbuatan dia dan juga perbuatan dosa walaupun kecil. Dan juga kita peringatkan ketika belajar masalah tauhid ini, ketika kita belajar suatu hadis sebagaimana misalkan Rasulullah SAW mengatakan ya Mu'ad tahukah apa hakullah alal ibad dan hakul ibad ala Allah, apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya dan apa hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah, maka apa yang katakan Rasulullah SAW, hakullah alal ibad ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, untuk menyembahnya dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Kemudian hakul ibad ala Allah, hak Allah yang Allah mewajibkan dirinya sendiri kepada hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik, beribadah kepada yang tidak berbuat syirik, apa? Allah yu'adziba man la yushriku bihi syai'a, man la yushrik bihi syai'a, tidak mengadab orang-orang yang berbuat syirik padanya. Karena itu pun kita sudah menghafal atau memahami hadis ini. bahwa orang yang tidak berbuat syirik maka dia tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa macam-macam syirik itu besar. Ya. Terkadang bisa jadi kesyirikan itu adalah cinta kepada harta. Terkadang bentuk kesyirikan adalah mengikuti hawa nafsu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Menuhankan hawa nafsunya. Tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bisa jatuh kepada syirik. Pada suatu batas tertentu ya, pada suatu batas tertentu. Oleh karena itu, mari kita berusaha agar terjauh dari perbuatan syirik ini. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang mati sedangkan dia dalam keadaan berdoa kepada selain Allah sebagai saingannya, maka dia akan masuk neraka. Allah lebih. Ketika kita membahas masalah syirik, maka penting kita sebutkan contoh-contoh kesyirikan secara global, secara umum. Di antara bentuk kesyirikan adalah memakai jimat yang ditujukan misalkan untuk penyembuhan atau menolak bala. Banyak apa tidak Akhzul Zulkifli? Banyak orang yang pakai jimat itu, banyak sekali ya orang yang pakai jimat itu, banyak sekali. Sampai ada jimat ya, walaupun dia ditulis dengan bahasa Arab. Jimatnya orang Arab pakai apa? Bahasa Arab. Oleh karena itu jangan tertipu dengan yang namanya kiai, yang namanya orang yang pakai surban di mana-mana, di televisi atau di radio atau misalkan di koran-koran, majalah yang pakai surban. Jangan tertipu. Jual jimat, subhanallah, ini termasuk bentuk kesyirikan ya. Akan tetapi ya ikhwah, perlu kita jelaskan, apabila dia memakai jimat tersebut dan meyakini bahwa yang menghilangkan mudarat, yang menyebabkan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka inilah syirik asghar, termasuk dosa besar yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Akan tetapi kalau dia memakai jimat dan dia meyakini bahwa gara-gara jimat ini dan jimat inilah yang memberikan manfaat dan mudarat, maka itu syirik akbar, keluar dari agama Islam. Jadi kita lihat perinciannya ya. Seandainya dia meyakini bahwa banyak orang yang seperti ini, masang jimat karena tulisannya ayat-ayat, kemudian apa? Ya enggak tahu artinya ya. Biasanya gitu. Kalau jimat jadi Saudi, ada ayat Al-Qur'an, ternyata di belakangnya apa? Dipasang kotoran hewan. Seperti itu. Ada ayat Al-Qur'an, ternyata terbalik hurufnya. Inilah penghinaan terhadap Al-Qur'an. Ada yang dibalik hurufnya. Macam-macam bentuk penghinaan mereka. Nah, kalau misalkan jimat seperti ini talbis. Artinya pembohongan terhadap orang, seolah-olah pakai ayat Al-Qur'an, tapi ternyata misalkan kayu ya. Jimat kayu, hiasan gitu, perhiasan. Tulisannya misalkan ayat-ayat Allah, Al-Fatihah. Ternyata di belakang kayu tersebut diselipkan apa? Diselipkan kotoran hewan. Ditutup dengan rapi oleh mereka dengan timah atau dengan besi gitu ya, sama dukunnya. Ini apa? Berkedok apa? Berkedok agama Islam, berkedok Al-Qur'an. Ya seperti ini, apabila dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat dan mudarat, tapi ini sebagai wasilah saja, sebagai alat saja, jimatnya sebagai alat saja, maka yang seperti itu syirik asghar, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Akan tetapi kalau seandainya dia meyakini bahwa gara-gara jimat ini dan jimat ini bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka ini akbar, ya, syirik akbar. Allah SWT. Kemudian juga masalah meruqyah orang. Meruqyah itu harus dengan ayat-ayat suci Al-Quran atau dengan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang ruqyah. Kemudian diantara bentuk kesyirikan adalah bertabarruk, mengambil keberkahan di pohon. Di pohon, ya, di air, batu dan sebagainya. Walaupun di sana misalkan ada simbol-simbol agama. Kalau zaman sekarang, kalau tidak ada simbol agama, maka akan ditinggalkan. Kesyirikan itu akan ditinggalkan. Pengobatan alternatif Islami ternyata dukun. Ya, enggak laku kalau misalkan enggak pakai lambang Islami. Ini banyak. Begitu pula di tempat-tempat yang dikunjungi keramat. Mereka memasang label Islami. Ya, entah dihiasi dengan tulisan bahasa Arab dan sebagainya. Maka inilah lambang-lambang Islami yang dijadikan sebagai alat untuk mereka agar manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Begitu juga bentuk kesyirikan yang lainnya adalah menyembah untuk selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembah untuk selain Allah. Di Jawa, di mana? Di daerah-daerah, ya, terutama pedusunan itu banyak sekali yang menyembah untuk selain Allah. Allah alamissalam. Kemudian selanjutnya nazar, gitu juga nazar. Man nazara ayyuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah dia. Kerjakan ketaatan itu. Wa man nazara ayya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah dia berbuat maksiat. Di antara bentuk kesyirikan yang lainnya adalah meminta perlindungan kepada selain Allah, yang mana tidak jelas bentuk perlindungan tersebut. Meminta tolong itu boleh, tapi dengan syarat. Meminta tolong kepada orang lain itu boleh. Orang itu mampu, ya, orang itu mampu untuk memberikan pertolongan. Kemudian yang dua, tidak mengandung unsur-unsur yang tidak jelas. Kalau memang orang itu mampu untuk meminta pertolongan, misalkan minta tolong bangunkan rumah, minta tolong pasang listrik, yang seperti ini tidak mengapa. Minta tolong, isti'anah. Begitu juga minta perlindungan. Minta perlindungan kepada satpam, asal memang apa? Jelas. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang yang meminta perlindungan terhadap sesuatu yang tidak jelas. Seperti kepada jin, kepada dukun, ya, terhadap benda-benda. Maka yang seperti ini syirik. Maka yang seperti ini syirik. Yang meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian selanjutnya, di antara bentuk kesyirikan adalah mengagung-agungkan orang yang saleh, menyamakan dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka menganggap bahwa orang saleh ini bisa dimintai untuk berdoa. Ini terjadi. Seperti salah satu firqah, salah satu kelompok sesat misalkan, adalah kelompok ar-rufaqa. Groups, apa? Rufaqa. Kalau bahasa lamanya itu Darul Arqam. Darul Arqam, saya mendengarkan sendiri rekaman dari salah satu muridnya yang meminta, "Ya Buya, jadikanlah kejayaan kaum muslimin untuk kami, di tangan-tangan kami," atau seperti itu. Jadikanlah, seperti ini minta kepada Buya. Ya. Buya, buyanya, syekhnya. Dan syekh itu tidak mengikarinya perbuatan tersebut. Inilah yang namakan kesyirikan. Minta dan terlalu mengagungkan orang yang soleh. Makanya seperti itu syirik. Begitu pula ziarah kubur yang meminta kepada kuburan orang soleh, maka seperti itu juga syirik, juga termasuk perbuatan syirik. Ibnu Abbas menjelaskan tentang tafsir surat An-Nuh. Dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Mereka berkata, "Janganlah kalian membiarkan tuhan-tuhan kalian, dan janganlah kalian membiarkan atau meninggalkan Wadda, Waswa, dan juga Yaghuts, dan juga Ya'uq, dan Nasr. Ini nama-nama orang yang saleh yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Ibnu Abbas mengatakan, nama-nama ini adalah nama orang yang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, maka syaitan membisikkan kepada kaumnya agar memasang atau meletakkan di majelis-majelis mereka, tempat-tempat duduk mereka, allati kanu yajlisuna fiha, ya, dan mereka memasang tanda di sana untuk mengingatkan bahwa dulu di sini yang orang-orang saleh itu duduk. Sehingga apa? Ketika melihat tanda-tanda itu, mereka akan merasa bahwa orang-orang saleh itu ada dan mengingat kepada mereka. Sudah. Kemudian mereka melakukannya, fa'alu wa lam tu'bad. Pada saat itu yang tanda-tanda itu belum disembah. Sampai orang yang membuat tanda-tanda itu meninggal, kemudian diikuti oleh anak-anak mereka. Karena melihat bapak-bapak mereka begitu mengagungkan tanda-tanda ini, maka dikira bahwa tanda-tanda itu disembah. Oleh karena itu mereka menyembah orang-orang saleh. Yang disebutkan apa? Wad, Waswa, dan juga Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Allah. Jadi seperti itu. Ini juga, ini apa? Terjadi di kalangan kita kesyirikan ketika orang soleh tersebut meninggal, kemudian mereka mengatakan bahwa doa kami tidak akan cepat diterima kecuali dekat di kuburan. Ini sama dengan orang-orang yang terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Mereka mengatakan, kata Allah, "Kami tidak menyembah mereka, tuhan-tuhan selain Allah, illa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah begitu dekatnya." Itu tujuan mereka. Coba lihat orang-orang yang ziarah kubur kemudian minta kepada Allah, mereka mintanya kepada siapa? Kebanyakan mereka mintanya kepada Allah. Akan tapi mereka berkeyakinan apa? Kami dekat-dekat kuburan ini, supaya menyembah apa, supaya dikabulkan doa kami kepada Allah. Ini termasuk perbuatan syirik. Karena meyakini di sini adalah ada wasilah dekat kuburan. Dan lebih parah apabila dia meminta kepada kuburan tersebut. Coba kita lihat orang-orang yang berziarah kuburan. Mereka tanya, coba, mintanya kemana, Pak? Saya minta kepada Allah. Cuma kepada Allah. Loh, kenapa datang ke sini? Anda di sini karena tempatnya afdol, karena tempatnya seperti ini. Ya, orang soleh. Kita ini kalau berdoa, kita ini kotor, Pak. Sedangkan mereka itu suci bersih. Ya, suci bersih. Oleh karena itu, kita ini sebelum menghadap dalam keadaan kotor kepada Allah, harus melewati apa? Orang-orang soleh yang putih bersih ini. Ini syubhat. Ya. Ini syubhat. Oleh karena itu apa? Itu adalah suatu kesyirikan yang banyak terjadi di umat umat ini. Allah SWT. Insyaallah masalah kesyirikan kita ibadah hati akan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya insyaallah ya. Ya. Jika tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik dan dia tahu bahwa kesyirikan ini adalah dosa besar dan Allah tidak boleh disyirikin, kemudian dia tidak enak untuk melakukan budaya, maka mereka itu musyrik. Maka mereka itulah orang-orang yang musyrik. Apabila mereka mati dalam keadaan seperti itu, maka tidak disolati. Pokoknya dalam keadaan musyrik. Ya, seperti itu. Ini seperti orang yang menyembah patung, yang sujud kepada patung, dan dia tahu bahwa sujud kepada patung itu haram, tidak boleh. Tapi dia masih sujud kepada patung, tapi hatinya sujud kepada Allah. Ya. Maka ini sama. Dia dihukumi kafir. Oleh karena itu, tapi ya untuk penerapannya apakah orang per orang ini kafir, itu hati-hati Pak ya. Tapi secara umum seperti itu. Orang yang sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik, tapi dia tidak enak atau menganggap inilah budaya, ya, budaya, maka yang seperti ini tetap jatuh kepada perbuatan syirik. Dan dia apabila mati dalam keadaan seperti itu, dia dihukumi sebagai musyrik kafir. Nanti lah ya. Allah ya, iya gak usah latih. Gak usah latih. Ya. Agama sebelum Islam, maka kita ketahui bahwa itulah satu, yaitu mendakwahkan tauhid. Semua rasul mendakwahkan apa? Tauhid, agar Allah Subhanahu wa taala disembah semata, tidak diduakan. Tidak disyirikin. Adapun masalah syariat, maka disesuaikan dengan kondisi umat pada zaman tersebut, nabi tersebut. Dan pada saat itu, ketika misalkan Nabi Musa, maka syariat Nabi Musa sudah sempurna untuk kaumnya. Ya. Ketika Nabi Isa sudah sempurna untuk kaum Nabi Isa. Akan tetapi ketika datang Islam, maka dibatalkan semua syariat-syariat yang sebelumnya. Ya, kecuali yang menyepakati dengan Islam. Adapun perkataan bahwa agama Katolik atau agama yang mengatakan bahwa mereka hanya menyembah kepada Allah semata, maka ini adalah kedustaan. Kedustaan. Walaupun mereka mengatakan bahwa dalam agama misalkan Katolik itu ada firqah-firqah. Seandainya mereka mengatakan bahwa kami ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak diterima tauhidnya tersebut kecuali ke mereka meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah, karena Islam telah datang dan mereka dihukumi sebagai orang kafir. mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihukumi kafir. Dan juga salah kalau misalkan kita mengitlakan bahwa mereka tidak artinya bertauhid. Toh ternyata apa? Mereka mengagungkan Tuhan anak atau misalkan Yesus atau Nabi Isa alaihi salam atau Ruhul Kudus atau Maryam, Ruhul Kudus atau Maryam itu yang ketiga itu ada mereka khilaf atau yang lainnya. Coba saja Ruhul Kudus mereka enggak tahu apa itu Ruhul Kudus ya. Yang Trinitas ini mereka enggak tahu arti Trinitas itu apa. Kalau ditanya 9 orang apa Trinitas itu, akan ada 10 perkataan. Ada 10 pendapat masalah Trinitas itu. Coba ya tuh cek masing-masing orang Kristen, maka mereka jawabannya berbeda-beda masalah ini ya. Tapi apa ternyata mereka mengagungkan Nabi Isa sebagaimana mereka mengagungkan Allah, mengagungkan Ruhul Kudus sebagaimana mereka mengagungkan Allah. Jadi pengakuan yang itlak seperti itu tidak benar. Kalaupun ada yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetap kafir. Karena apa? Karena mereka tidak meyakini risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak meyakini ke diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dianggap kafir. Baik, ada soal yang lain? Atau akhwat dulu ya, sudah dua diambil sampai Irawan. Masya Allah. Ini masalah cinta. Ya Wahyu, Budi. Dari akhwat ini soalnya. Jika mencintai seseorang secara berlebihan, apakah juga termasuk syirik? Masya Allah. Baik. Jika dia mencintai seseorang secara berlebihan, apakah juga termasuk syirik? Kita lihat dulu berlebihannya di sini, maksudnya apa? Kalau misalkan dia ini kecintaannya melebihi kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah syirik. Ya, menyerahkan kecintaan melebihi kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini terjatuh kepada syirik. Fahubbillah, mereka mencintainya sebagaimana surat Al-Baqarah, sebagaimana mencintai Allah, atau sama mencintai seseorang sama seperti mencintai terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini sama. Kemudian kedua, apakah ada ayat-ayat khusus untuk ruqyah atau seluruh ayat dalam Al-Qur'an bisa digunakan untuk ruqyah? Ya, seluruh ayat-ayat Al-Qur'an bisa digunakan untuk meruqyah. Nah, tetapi kalau misalkan ada sebagian ayat yang bisa dijadikan atau ayat-ayat yang lebih katakanlah banyak digunakan dan berpengaruh seperti ayat kursi ya. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, kemudian Mu'awwidzataini, dua Qul Huwallahu Ahad ya, Qul A'udzu birabbil Falaq, Qul A'udzu birabbin Nas, kemudian ayat-ayat yang lainnya. Akan tetapi untuk meruqyah bisa semuanya Al-Qur'an. Allahu a'lam. Bagaimana dengan hukum kaligrafi? Di masyarakat kita banyak kasus di mana sebuah ruangan dipasangi kaligrafi dengan tujuan agar setan tidak berani masuk. Bagaimana Ustaz? Pertama, kaligrafi. Kaligrafi yang berisi ayat-ayat Al-Quran, maka ada dua jenis. Ada dua jenis. Apabila kaligrafi tersebut ayat-ayatnya jelas bisa terbaca, ya, ayat-ayatnya jelas bisa terbaca, maka yang seperti ini lama nih, maka tidak ada larangan, tidak ada larangan untuk memakainya, menulisnya. Ya, ini adalah seni dalam menulis Al-Quran. dan banyak sekali khat-khat ya, di antaranya adalah khat riq'ah. Kemudian ada khat nasakh. Apa? Iya. Kemudian ada khat tulisan ya, khat itu huruf. Banyak sekali diwani dan sebagainya. Yang jelas dibaca. Yang jelas. Makanya seperti ini tidak mengapa. Dan mempelajari khat ini juga penting, yang bisa dibaca loh ya. Ada khat-khat yang tidak bisa dibaca dengan jelas. Ini yang kedua. Maka khat yang tidak bisa dibaca dengan jelas ayatnya, maka yang ini dilarang. Yang ini dilarang, karena bisa merubah arti dari Al-Quran tersebut. Di masyarakat kita banyak kasus di mana sebuah ruangan dipasangi kaligrafi dengan tujuan agar setan tidak berani masuk. Bagaimana Ustaz? Perbuatan ini bukan termasuk perbuatan syirik. Perbuatan ini bukan termasuk perbuatan syirik karena dia menggunakan kalam Allah. Akan tetapi perbuatan ini diingkari. Adalah perbuatan yang harus diingkari. Dan perbuatan baru dalam agama. Ya, walaupun tidak terjatuh kepada syirik, tapi dia jatuh kepada yang lainnya, tidak sampai ke derajat syirik. Jadi salah ya. Benarkah salah satu faktor pembatal keislaman adalah membantu atau mendukung kaum musyrikin dalam memakmurkan agamanya? Iya, jelas. Salah satu pembatal keislaman adalah mencintai orang-orang kafir, mendukung agama mereka. Ya, mendukung agama mereka, berperang bersama mereka dengan keyakinan ingin meninggikan agama mereka. Maka yang seperti ini adalah termasuk hal yang membatalkan keislaman. Karena kalau sudah Islam, maka sudah bari dari hal-hal tersebut. Sudah berlepas diri dari hal-hal agama lain dan kesyirikan. Allah alam bisawab. Silakan ikhwan, ada pertanyaan? Bu Ibrahim. Iya. Minta didoakan orang lain, sebaiknya berdoa sendiri. Sebaiknya apa? Berdoa sendiri. Meminta didoakan kepada orang lain, maka itu boleh. Tawassul bi rajulin salih hayy. Bertawassul dengan orang yang saleh dan dia hidup, itu boleh. Sebagaimana dulu Umar Ibn Khattab meminta Abbas untuk berdoa menurunkan hujan, istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar mengatakan, "Ya Allah, Allahumma inna kunna nastaghitsa bi nabiyyina." Sesungguhnya kami dulu meminta hujan dengan pertolongan dengan apa? Dengan rasul kami. Al-an fanastaghitsu bi'ambi nabiyina. Dan kami sekarang memohon turun hujan. Nastaghi bi'ambi apa? Dengan pamannya rasul kami, nabi kami yaitu Nabi Muhammad. Fasqina, oleh karena itu turunkanlah kami hujan. Ini menunjukkan apa? Bolehnya seseorang meminta didoakan, minta doa kepada orang lain, yang hidup tapi. Tapi kalau misalkan orangnya meninggal, maka tidak boleh ngambil wasilah kepada dia. Seperti di kuburan ya, orang-orang yang sudah meninggal terhadap rohnya, maka yang seperti ini tidak boleh. Begitu pula dalilnya, sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menceritakan kepada Umar bahwa ada orang yang mendapatkan yang soleh yang terhalangi bertemu diriku, namanya siapa? Uwais. Ya, maka minta doakanlah untuk diampuni dosamu ya Umar. Kemudian ternyata Umar mencarinya dan ternyata ketemu. Umar minta didoakan. Saya doakan. Maka ini boleh. Ya, boleh. Akan tetapi sebaiknya kita jangan tergantung kepada makhluk. Kita berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seringnya kita berdoa itu sudah menunjukkan bahwa kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Silakan. Baik. Ya, mau saya doakan gitu ya. Enggak masalah, enggak masalah. Tidak masalah. Silakan yang lain. Baik. Ini lain. Iya. Monumen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddu nasi 'adzab yaumil qiyamah al-musawwirin. Al-musawwirun asyaddu nasi 'adzab yaumil qiyamah al-musawwirun. Yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang-orang tukang buat patung atau tukang gambar. Maksudnya di sini adalah gambar atau patung yang ada rohnya di dalamnya, seperti hewan, manusia, ya. Adapun kalau pohon, gunung dan sebagainya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak mengapa. Yang dilarang ada yang punya roh hewan dan manusia. Kalau seandainya kita melihat patung dari kita di negara tauhid, maka patung tersebut harus kita hancurkan tanpa harus izin kepada pemerintah, karena pemerintah adalah pemerintah apa? Tauhid. Akan tetapi kalau pemerintahnya seperti kita, maka kita melihat maslahat dan mafsadat. Apabila ternyata kita menghancurkan patung tersebut mendatangkan mafsadat yang sangat besar, ya, bahkan misalkan kajian sampai ditutup, tidak boleh, ya, bahkan dipenjara, maka yang seperti ini kita tidak boleh karena mafsadatnya lebih besar. Seandainya maslahat ini besar, misalkan di suatu daerah sudah kenal dengan kesyirikan dan sebagainya, kemudian kita hancurkan dan ternyata mereka malah berterima kasih. Ini tergantung daerahnya, ya. Tergantung daerahnya. Maka kita lihat maslahat dan mafasid. Tapi kebanyakan kalau kita hancurkan itu, waduh, berhubungan dengan polisi gitu. Ya, makanya jangan, ya, jangan. Baik. Ada lagi, silakan. Ya, secara umum, secara umum. Ya. Jadi walaupun tidak disembah, maka itu juga masuk dalam larangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Jibril tidak masuk ke dalam rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di situ ada patung dan ada anjing. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah menyembah patung itu? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya apa? Memotong kepala patung tersebut. Kemudian anjing ini dikeluarkan. Anjing dikeluarkan. Allah alam bisawab. Jadi kalau yang seperti ini, makanya ada batasan-batasannya. Apabila dia lebih condong terhadap ya pacarnya tersebut, ya, maka terkadang itu bisa jadi kecintaannya ini lebih tinggi daripada kecintaan terhadap siapa? Terhadap Allah. Dan ditakutkan dia sudah terjatuh kepada kekafiran. Ya, oleh karena itu hati-hati. Oleh karena itu hati-hati sekali dalam masalah ini. Terutama yang lagi yang nulis ini, ya. yang mencintai. Memang fitrahnya remaja, fitrahnya apa, pemuda dan pemudi itu ingin merasa dimiliki. Ingin merasa dimiliki. Tahu tidak bagaimana jalan keluarnya ya Wahyu? Enggak tahu. Ya, Masya Allah. Akh Yusuf, saya kerahkan. Akh Yusuf bilang menikah, itu adalah jalannya. Menikah. Kalau misalkan kita takut jatuh terhadap perbuatan dosa, maka kita nikah. Allah alam. Kita cukupkan atau gimana? Cukupkan aja ya. Ayo, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.